Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kita kepada RRI yang telah mengudarakan acara ini sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, kita memasuki surat Al-Hajj ayat 54 yang tentu saja masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbitu lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja ayat sebelumnya menceritakan bagaimana setan diciptakan Allah sebagai fitnah, ujian dan cobaan bagi orang yang memiliki hati yang sakit atau hati yang keras, maka setan menjadi pemimpin dan menjadi guidance atau pemandu mereka. Dunia ini, apa kata setan? Bagi orang yang hatinya sakit. Namun, bagi orang yang cerdas, bagi manusia yang bijak, bagi manusia yang memiliki akal pikiran, bagi manusia yang katanya berilmu, dia akan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah bimbingan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah guidance sebelum segala sesuatunya. Bagi orang yang memiliki ilmu akan sampai pada titik Al-Quran adalah petunjuk. Maka dia dibaca untuk mendapatkan petunjuk. Membaca Al-Quran dengan tajwid perlu. Tetapi ketika Al-Quran dibaca, bukan hukum tajwidnya yang keluar di dalam benak pikiran kita, tetapi yang terekam di dalam pikiran kita pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, pesan-pesan kebahagiaan yang ingin disampaikan Allah lewat bahasa-bahasa Al-Quran. Melagukan, menyanyikan Al-Quran, di antaranya dalam lomba musabaqah tilawatil Quran adalah baik. Tetapi Al-Quran tujuan utamanya bukan untuk dinyanyikan, bukan untuk dilagukan, tetapi untuk diambil petunjuk, guidance, bimbingan darinya. Maka di sini dikatakan, yang punya ilmu yakin Al-Quran benar dari Allah, mereka beriman dan hati mereka tenang bersama Al-Quran. Fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Karena iman dan ketenangan itu, innallaha lahadil ladzina amanu. Hingga Allah menambah petunjuk yang sebelumnya dia sudah berada di jalur petunjuk, Allah akan menambah petunjuk lagi, menambah kekuatan iman lagi, menambah kebahagiaan diri lagi, sehingga imannya bertambah kokoh dan yakin. Kekuatan hidupnya bersama dengan Allah akan bertambah dia rasakan, sehingga jalan siratim mustaqim dengan nikmat dan penuh kenyamanan dia lalui. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita bersama Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin bahwasanya ayat yang kita kaji saat ini adalah betul-betul menekankan bahwa orang-orang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu atau orang-orang yang diberi ilmu, maka standarnya bahwasanya Al-Quran menjelaskan keilmuan itu adalah benar, annaul haq min rabbika. Jadi kalau kita sudah diberi ilmu, itu adalah betul-betul limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas selanjutnya, fayu'minu bihi. Artinya kita harus betul-betul beriman. Makanya kajian Einstein, dia setelah menelaah tentang kimia, fisika, dan alam ini, dia meyakini ada sebuah kekuatan di balik itu semua yang mengatur galaksi yang tidak pernah bertabrakan satu sama lainnya, masing-masing berjalan pada porosnya masing-masing. Subhanallah, itu Allah ciptakan seperti itu. Adalah bangunan sains yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa dia diri kita ini belum ada apa-apanya, bahwasanya kita ini adalah betul-betul hanya menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini adalah sangat mengembirakan kita, bahwasanya orang-orang yang berilmu tunduk, makin dekat kepada Allah, orang-orang itulah yang mendapatkan karunia Allah yang tiada terhingga. Ketika seseorang tidak pernah tunduk hatinya, merasakan kesombongan dalam hidupnya, maka orang-orang itulah yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Mereka yang tidak pernah mempunyai kelembutan hati mereka, padahal alam yang diciptakan ini sangat ramah. Sebetulnya adalah penciptaan alam ini adalah betul-betul untuk murni untuk manusia, supaya tidak dijadikan alasan kemudian hari kelak kita ini diperintahkan Allah tidak mempunyai fasilitas, padahal fasilitas kita banyak sekali. Sebagaimana ilmu yang kita ketahui juga, bahwasanya daging itu atau binatang itu kalau dipotong, mestilah kita sembelih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah merupakan tazkiyah. Tapi mungkin pada kenyataan saat sekarang ini, banyak orang yang mengabaikan, sehingga yang kita makan itu adalah sebenarnya bangkai. Maka dalam Al-Quran tidak ada tawar-menawar bahwasanya bangkai itu tidak boleh dimakan sama sekali. Maka perlulah ada undang-undang untuk mendukung itu semua dari pemerintah. Tapi sayangnya undang-undang itu digodok dari 2004 sampai saat sekarang ini belum ada beritanya muncul. Maka ini adalah satu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kita, karena kita perlu dalam kehidupan ini masalah makanan. Perlu kita menjagakan, menjaga kesteril dan kesucian, sehingga kita merasakan nikmat lezatnya makanan-makanan tersebut. Jadi kepada Allah lah kita bermohon. Kalau kita tidak mampu, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati-hati mereka yang masih murni dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu, karena dalam sabda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya. Allah akan selalu menolong kita selama hambanya saling tolong menolong kepada yang lainnya. Begitu saja, nah. Ya, kesimpulan inspirasi dari ayat 55 di tafsir inspirasi berbunyi, manusia cerdas akan mencari petunjuk, akan mencari bimbingan, akan mencari arahan dari sumber utama, yaitu Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini sekali, dan hidup ini memiliki tujuan. Apa tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidup kita hanya sekedar makan, minum, mandi, tidur, orang berumah tangga, kita berumah tangga, dan kemudian wafat, kemudian mati, selesai masalah? Bagi orang yang beriman, itu bukanlah tujuan hidup. Bagi orang yang beriman, berdasarkan Al-Quran, dia akan sampai pada satu titik. Hidup ini adalah pengabdian kepada Allah. Hidup ini usaha untuk menggapai ridha Allah. Ketika Allah meridhoi kita, maka itulah puncak kebahagiaan. Ketika kita sampai di titik surga, maka itulah kebahagiaan kita di dunia. Bagi orang yang beriman, terus berusaha untuk tetap di jalan siratim mustaqim, jalan lurus, jalan yang paling mudah untuk sampai kepada tujuan, jalan yang penuh dengan nikmat, tidak ada yang murka dan tidak mungkin tersesat ketika kita bersama dengan Allah, ketika kita menggali firman-Nya di dalam Al-Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat bimbingan hidayah dari Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.